أما بعد، إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، melanjutkan kajian kita Riyadhus Salihin karya Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah. Kita masih pada kelanjutan hadis Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala an terkait bab tentang sunnahnya pakaian putih. Cuman di akhir hadis permasalahan mengusap khuf ketika berwudu, ketika Mughirah mau melepas khuf Rasulullah SAW, maka beliau katakan da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain, biarkan karena aku memasukkan keduanya dalam keadaan suci. Telah lalu penjelasan suci bisa mencakup sucinya khuf itu dari yang najis, artinya itu mutanajis, karena kalau najis ain tidak bisa disucikan. Misalnya itu dari bahan yang najis, kulit keledai jinak yang bisa digunakan, haram dan najis kulitnya. Namun yang lebih terarah bahwa suci yang dimaksud di dalam hadis adalah sucinya kaki. Fa ini adkhaltuhuma tahiratain, yakni kaki. Artinya ketika aku menggunakan khuf ini dalam keadaan kakiku sudah suci. Bukan terkait khufnya yang suci, tetapi kakinya yang suci. Artinya Rasulullah SAW sudah berwudu, ada toharo pada kakinya, ada wudunya. Sudah diwudui, sudah disiram semua segalanya, selesai wudu, baru kemudian Rasul menggunakan khufnya. Dan itu yang lebih terarah, karena lafadz beberapa riwayat hadis mengarah ke sana. Fa ini adkhaltu qadamain tahiratain, karena aku memasukkan kedua telapak kakiku ini dalam keadaan suci. Dan itu syarat. Syarat bolehnya orang mengusap khuf kalau mau wudu, baik musafir maupun mukim, syaratnya ketika dia gunakan khuf, dia sudah harus punya wudu terlebih dahulu. Dari yang Rasul katakan ini, aku memasukkan kakiku ini dalam keadaan suci, artinya sudah ada wudunya, ada toharohnya. Permasalahan kedua, bahwa khuf itu pula yang dipakai, sepatu atau kaos kaki atau khuf kulit dan semisalnya, harus yang mubah. Harus yang mubah sehingga keluar dari hukum ini, artinya tidak boleh diusap ketika wudu kalau itu khuf yang haram. Tidak boleh diusap ketika wudu kalau itu khuf yang haram. Haram mencakup dua hal. Yang pertama, haram dari penghasilannya. Misalnya itu khuf dia dapati dengan cara mencuri. Khuf haram. Dia bersepatu, tapi sepatu itu dia dapati dengan cara mencuri. Atau kaos kaki dia dapati dengan cara gosop. Gosop itu dia ngambil, dia pakai tanpa seizin pemiliknya. Dia gak nyuri. Mungkin bahkan dia niat mau dia kembalikan. Ini namanya gosop. dan tidak diizinkan, tidak ada ridho dari pemiliknya. Dan itu juga haram, perbuatan haram, ghosab namanya. Maka tidak boleh ketika wudhu dia mengusap khufnya. Kalau ditanya kenapa? Karena ini khuf yang haram. Atau yang kedua, haram dari sisi ainnya, artinya barangnya. Misalnya dia pakai kaos kaki dari sutra, dan kita tahu sutra haram bagi lelaki, maka gak boleh dia mengusap wudhu, mengusap kaos kaki ini. Kenapa? Karena bahannya haram. Para ulama memasukkan termasuk yang haram kalau khuf ini ada gambar makhluk bernyawa padanya. Mungkin, dan sebagian, misalnya itu kaos kaki ada gambarnya singa atau burung, raja wali atau apa misalnya. Nah, maka haram karena itu. Dan tidak bisa dikatakan ini yumtahan, termasuk sesuatu yang dihinakan. La, beda. Ini babnya libas, kaos kaki termasuk libas, pakaian. Masuknya kepada bab pakaian, bukan sesuatu yang dihinakan. Pakaian yang menghiasi orang dan ma'ruf itu. Pokoknya kaos kaki pun Allahumma barik harganya kadang bisa ratusan ribu. Karena dia termasuk perhiasan, mempercantik penampilan orang, bukan sesuatu yang terhina. Terhina beda diinjak-injak kayak keset misalnya atau yang lain. Maka demikian. Nah, ini perkara yang kedua, bahwa khuf itu harus mubah. Tidak boleh yang haram, baik dari penghasilannya, cara mendapati itu, atau yang haram dari sisi bahannya. Yang ketiga, syarat khuf itu kita masuk dalam, lebih dalam, dan penjelasan rincian fuqaha, karena orang membutuhkan, kita masing-masing membutuhkan sering, namanya orang safar atau mungkin musim dingin atau karena sakit misalnya dia gunakan kaos kaki, pakai sepatu, dan orang butuh. Karena karenanya disebutkan ini termasuk kesempurnaan ajaran syariat Islam, rahmatnya ajaran Islam, gak perlu dilepas. Antum bayangkan orang safar misalnya pakai sepatu, tiap sholat harus lepas kaos kaki, lepas sepatu, sholat, pakai lagi, lepas lagi, capek. Hanya dikasih rahmat, dikasih keringanan, gak perlu kamu lepas. Untuk wudhu cukup kamu usap saja, dan itu meringankan orang. Nah, al-muhim, syarat yang ketiga adalah fuqaha sebutkan menutupi bagian yang difardukan, yang diwajibkan. Khuf itu syaratnya harus menutupi seluruh bagian yang difardukan, diwajibkan. Artinya menutupi, tidak boleh ada yang tampak dari bagian yang wajib diwudui. Dengan demikian, ini sebelumnya terlepas dari khilaf. Tentunya masalah ada khilaf, ada perselisihan, cuman bagi kita sebagai penuntut ilmu, paling tidaknya kita tahu pembahasan fuqaha sampai mana, kemudian pecahan furu', permasalahan, sehingga kita punya gambaran permasalahan. Baik. Keluar dari ini berarti kalau terlihat bagian fardu yang seharusnya tertutup. Bagaimana terlihat? Bisa jadi terlihat itu, satu, mereka sebutkan karena transparan. Bahannya sangat tipis sekali, menutupi tapi tipis, sehingga mata kakinya kelihatan karena sangat tipisnya bahan kaos kaki ini. Dengan penjelasan mereka ini berarti gak boleh diusap. Kenapa? Karena tidak menutupi. Terbukti terlihat masih kulitnya karena sangat tipisnya. Atau karena ada lubang padanya, robek, lubang, sehingga terlihat telapak kakinya sebagiannya di belakang, di depan. Adapun penjelasan madzhab dalam hal ini masyhur dari madzhab Imam Ahmad, tidak boleh kalau itu lubang untuk diusap padanya ketika wudu. Ketika ternyata kaos kakinya robek, sepatunya lubang, kulitnya terkoyak atau semisalnya. Madhab Imam Syafi'i atau Syafi'iyah lebih tepatnya, madhab Syafi'iyah menyebutkan yang tidak menutupi bagian yang fardu, kalau itu sebatas karena tipisnya, maka masih boleh diusap. Alasan mereka ya karena bagian fardu sudah tertutup, walaupun itu tipis, tapi tertutup. Tertutup oleh kain ini, pembungkus ini, kaos kakinya. Dan air tidak mungkin sampai ke situ, artinya gak mungkin disiram, karena ada bahan yang menutupi, melapisi. Penjelasan mereka demikian. Demikian madhab Syafi'iyah. Mereka sebutkan di dalam sunnah Nabi juga tidak ada nas dalil yang menjelaskan harus khuf itu menutupi seluruh bagian yang fardu, artinya dari telapak kaki ke bawah. Kan itu fardunya kaki. Fardunya kaki dalam wudu adalah dari batas mata kaki ke bawah. Wa arjulakum ilal ka'bain, Allah katakan. Nah, apa dalilan ini? Enggak ada, kata mereka. Mana nas yang menjelaskan harus menutupi? Maka enggak harus khuf itu disyaratkan menutupi seluruh bagian yang fardu. Ditambah lagi, para sahabat, dan ini pentaklilan yang kuat, para sahabat Rasul SAW bisa dikatakan mayoritas mereka fuqara radhiyallahu ta'ala anhum, miskin kondisi ekonomi mereka. Artinya diketahui dari situ layaknya karena mereka orang miskin, orang-orang fakir, pastinya khuf mereka bahkan pakaiannya ya ada cacat itu padanya, ada yang lubang, ada yang robek, terkoyak, namanya fuqara. Nah, dari itu mayoritas mereka bahkan dan tidak ada pengingkaran dari Rasulullah SAW, kalau itu memang salah atau enggak boleh, pasti Rasul akan meluruskan. Enggak sah kalian mengusap khuf kalian pada lubang, pada robek, begini-begini. Harus menutupi semuanya. Sementara enggak ada penjelasan dari Rasul. Wa ta'khirul bayan an waqtil haja la yajuz. Sementara kaidahnya enggak boleh menunda penjelasan di waktu penjelasan itu dibutuhkan. Dengan demikian, tidak disyaratkan khuf itu harus menutupi seluruh bagian yang fardu. Walaupun terlihat sebagiannya karena khufnya robek, karena kaos kakinya lubang atau semisalnya sepatunya, boleh diusap padanya. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Seperti kita sebutkan tadi, sebatas kita mengetahui pembahasan fuqaha dan rincian permasalahan yang mereka sebutkan. Yang keempat, khuf itu pula untuk boleh diusap khuf yang berdiri sendiri. Artinya berdiri sendiri bisa dipakai sendirian, dalam artian tidak membutuhkan yang lain untuk bisa tetap khuf itu di kaki. Untuk bisa tetap di kaki. Sehingga mereka katakan kalau khuf itu tidak bisa tetap di kaki kecuali dengan diikat misalnya. Harus diikat baru dia bisa menetap di kaki, maka tidak boleh diusap karena dia gak bisa berdiri sendiri. Butuh tali, butuh ikatan. Misalnya seseorang karena kecil, karena kurus, dia gunakan khuf, kalau itu bahannya kulit misalnya, besar. Karena terlalu besar, lepas-lepas dari kakinya, maka dia ikat khuf itu dengan tali misalnya. Maka kan tidak berdiri sendiri khuf ini. Gak bisa tetap di kakinya dengan sendirinya, tapi harus dibantu dengan ikatan. Kalau enggak bisa lepas dipakai jalan. Nah, yang semacam ini mereka katakan tidak boleh diusap. Tidak boleh diusap karena tidak bisa berdiri sendiri, enggak bisa menetap. Akan lepas kalau saja tidak diikat. Walaupun sekali lagi permasalahan ini pun bahwa yang dikuatkan boleh saja, artinya sah mengusap khuf walaupun itu tidak tetap kecuali dengan ikatan, tidak bisa berdiri sendiri, boleh diusap karena sunnah nusus yang ada tidak mensyaratkan yang semacam itu. Tidak ada hadis yang menjelaskan oh, khuf itu harus berdiri sendiri, harus begini, enggak boleh diikat. Itu ijtihad saja dari para ulama, dan dalam perkara sepenting ini yang diperlukan dan dipakai orang dalam setiap harinya, dalam safarnya, dalam mukimnya, enggak mungkin ditinggalkan penjelasan oleh Rasul SAW. Sehingga kembali kepada hukum asalnya, selama enggak ada nas, maka boleh, walaupun khuf itu diikat, maka boleh diusap padanya. Dari bahan khuf khuf itu kalau di Arab sana ma'rufnya dari bahan kulit. Kalau dari selain kulit mereka sebut jawarib atau jawrob. Artinya dari bahan apapun itu boleh diusap, tidak harus dari bahan kulit. Dari selain kulit pun boleh. Mungkin dari kalep, mungkin dari Oscar, mungkin dari imitasi atau yang lain, kaos kaki dari nilon, mungkin dari katun, hasil boleh selama itu menutupi kakinya digunakan. Boleh ketika wudu orang mengusap padanya. Seperti yang tersebutkan dalam hadis an yamsahu alal asaibi wattasakhin, diizinkan oleh Rasul untuk mengusap tasakhin. Tasakhin ini umum. Tasakhin disebut tasakhin karena menghangatkan. Selama itu menghangatkan, tujuannya menutupi telapak kaki. Yang menghangatkan enggak harus dari bahan kulit. Bahkan kita dapati orang sakit misalnya supaya hangat, ya pakai kaos kaki. Nah, makanya Rasul katakan tasakhin, yang menghangatkan. Dari bahan apapun itu. Nah. Kemudian juga perkara yang ke berapa? 6. Bahwa dalam mengusap khuf ini semula walaupun permasalahan fikih, namun dia berkaitan pula dengan manhaj atau akidah. Karenanya banyak para ulama sunnah menyebutkan dalam kitab-kitab akidah, kitab-kitab manhaj, kitab-kitab akidah yang menyebutkan akidah Ahlus Sunnah ini, kita meyakini ini. Salah satu yang mereka sebutkan adalah mengusap khuf. Padahal itu semula permasalahan fikih. Tapi mereka sisipkan masuk dalam kitab-kitab akidah atau kitab manhaj. Para ulama sebutkan karena ini menjadi salah satu barometer yang membedakan Ahlus Sunnah dengan selain mereka dari Ahlul Bidah. Karenanya umat sepakat mengamalkan mengusap ini dan tidak ada yang menyalahi mereka, tidak ada yang mengingkari atau menyalahi masalah mengusap ini kecuali Rafidhah Syiah. Mereka yang paling mencolok, mengingkari dan menyalahi umat dalam masalah mengusap ini. Mereka tolak semua hadis-hadis Rasul SAW yang mengajarkan atau berbicara tentang mengusap khuf. Makanya kemudian disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah, karena itu membedakan. Yang mengusap berarti Ahlus Sunnah. Tidak mau mengusap dalam artian tidak mau, dia mengingkari, dia membenci, nolak itu, berarti dia termasuk musuhnya Ahlus Sunnah. Karena yang semacam itu hanya didapati dari kaum Syiah Rafidhah yang memusuhi para sahabat Rasul SAW. Termasuk mungkin pembahasan khuf selesai di situ, termasuk karena babnya adalah mengusap adalah imamah, karena juga dibutuhkan imamah. Kalau orang menggunakan imamah udeng-udeng di kepalanya, mengusap di atas imamah ketika orang itu wudu. Mengusap imamah ini ada di dalam sunnah, dan syaratnya sama dengan yang lalu-lalu. Dari syaratnya khuf harus suci, ain suci dari najis, suci kepalanya ketika menggunakan awal imamah. Mubah, tidak boleh yang haram, tidak boleh ada gambar makhluk bernyawa padanya, tidak boleh dari bahan sutra pada imamah lelaki tentunya. Dengan demikian beberapa syarat kalau disimpulkan, satu, imamah itu bagi lelaki, karena perempuan gak boleh pakai imamah, menyerupai laki, dilaknat oleh Rasul SAW. Laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai lelaki. Yang kedua, sebagian dari fuqaha mensyaratkan harus imamah itu ada ekornya, ada sisanya di belakang. Tadi terlepas dari perselisihan ulama apa benar pensyaratan itu, dan yang dikuatkan oleh Syekhul Islam tidak ada pensyaratan imamah yang boleh diusap adalah yang ada ekornya. Enggak harus, mau ada ekornya mau tidak ada ekornya, selama itu imamah menutupi kepala boleh diusap, karena keduanya butuh keringanan hukum. Sama seperti khuf, ya capek orang berat harus ngelepas, nanti wudhu dipakai lagi, capek apalagi dengan putaran atau bentuk gaya begini begitu, tersiksa orang. Nah, belum lagi juga para ulama sebutkan bisa memadorotkan dia, karena ketika dia wudhu misalnya kalau nggak ada keringanan ini, sedang kepalanya basah, ini sudah komat, dia harus tutup dengan imamahnya sehingga pengap di dalam kepalanya, bisa penyakit, bisa pusing, bisa ini. Makanya diberi keringanan, diberikan oleh syariat untuk mereka cukup mengusap di atas imamahnya. Kemudian para ulama juga sebutkan serupa dengan imamah, khumurun nisa, kerudung kaum wanita. Kerudung bagi kaum wanita, artinya itu juga boleh diusap ketika wudu. Kerudung yang menutupi kepalanya. Sebagian dari fuqaha mengatakan gak boleh wanita mengusap kerudungnya ketika wudu, karena Allah katakan wamsahu biruusikum, usap kepala kalian ketika wudu. Kalau dia mengusap di kerudungnya berarti dia enggak mengusap kepalanya, tapi mengusap penghalang yaitu kain yang menutupi kepalanya. Namun fuqaha lain mengatakan enggak, sama. Boleh wanita mengusap kerudungnya sebagaimana lelaki boleh mengusap imamahnya, dan kerudung wanita sama sebagaimana lelaki imamah menutupi kepalanya, wanita pun kerudung itu untuk menutupi kepalanya. Sama pula sebagaimana di imamah ada masyakoh, kesulitan, kerudung pun sama, kesulitan. Kamu tanyakan ke istrimu atau ibu, kalau misalnya safar Datang waktu sholat harus ngelepas kerudungnya, wudhu, kemudian make lagi kerudungnya. Capek dia. Kasihan. Makanya untuk di mendapat keringanan juga cukup bagian atas kerudungnya dia usap layaknya imamah. Ala kulli hal, memang tidak ada nas yang jelas terkait kerudung wanita. Ada athar dari beberapa sahabiyah. Antara lain Ibn Abi Syaibah riwayatkan dari Ummu Salamah, Ummul Mukminin, istri Rasul SAW, radhiyallahu anha, kata Hasan Al Basri, kanat tamsahu alal khimar. Ummu Salamah terkadang kalau wudu pakai kerudung, beliau usap bagian atas kerudungnya, enggak dilepas. Bagian atasnya diusap. Kata Ali bin al-Madini, demikian Hasan al-Basri melihat Ummu Salamah dalam wudunya atau sedang bersucinya. Demikian athar dari sahabat, bahkan beliau Ummul Mukminin, ibu bagi kaum mukminin karena istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, para ulama sebutkan hukum asalnya atau yang lebih selamat, lebih tepatnya, kalau bisa perempuan tetap mengusap kepalanya, bukan kerudungnya. Bagi perempuan mengusap kepalanya, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang ada masyakoh, yang ada kesulitan baginya. Ini saat perjalanan, misalnya jauh dari Malang sini ke Jakarta, sono berapa jam? 20 jam mungkin. Nah, kurang lebih. Perjalanan dia bawa mobil sendiri sama suaminya, keluarga. Ya, nanti berhenti tiap pemberhentian, mau sholat di rest area, di masjid, jalan. Capek dia mungkin untuk harus ngelepas kerudung, wudu, pakai lagi, mau sholat. Berat dia, sebagaimana kita lelaki saja merasa berat. Masalah khuf tadi. Harus ngelepas sepatu, ngelepas kaos kaki. Nanti setelah wudu dipakai lagi. Capek. Dan syariat menginginkan keringanan. Makanya Allah katakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan. Tidak Allah inginkan bagi kalian kesulitan. Yang menyulitkan kalian tidak diinginkan oleh Allah. Yang memberatkan kalian Allah enggak senang. Allah senangi yang membuat kalian ringan, gampang buat kalian. Lelaki saja begitu, apalagi perempuan. Harus ngelepas kerudungnya, mungkin berlapis kadang sebagian ummahat, sebagian akhwat. Sudah dia pakai kerudung kecil di dalamnya sebagai dasar, kemudian ditutup dengan kerudung besar, kemudian ditambah busana muslimahnya, ditambah lagi dengan abayahnya. Harus dilepas satu persatu. Kasihan dia. Nah, itu masyakoh ngelepas memakainya. Atau termasuk masyakoh ya karena kondisi cuaca misalnya dingin, maka berat bagi dia untuk ngelepas kedinginan. Dia enak pakai kerudung hangat kepalanya ini. Maka keringanan bagi dia untuk boleh mengusap di atas kerudungnya. Oleh karena itu tasamuh diperlukan di sini, ditolilir bagi wanita, diringankan juga, diberi rukhsah keringanan untuk mengusap di atas kerudungnya. Tetapi kalau enggak ada udur-udur tadi, ya ini dia enggak beratan untuk ngelepas, tidak dingin, tidak ada masalah bagi dia, enggak merasa sulit, ya lebih baik bagi dia untuk mengusap kepalanya secara langsung ketika wudu. Ini perlu karena masing-masing kita punya istri, punya putri, punya ibu, punya kakak atau adik perempuan. Enggak perlu diajarkan ke mereka. Dan namanya orang mungkin saja safar, perjalanan bersama mereka ribet kadang. Apalagi mungkin di tempat umum, antri toilet, kamar mandi, harus ngelepas dulu ini, itu kesulitan. Nah, itu terkait ummahat, kaum wanita. Mengusap kerudungnya. Termasuk dikiaskan juga oleh sebagian fuqaha, kalau kepala seseorang tertutupi dengan sesuatu, di hadis Ibnu Umar Rasulullah SAW kana fi ihramihi mulabbidan ra'sahu talbid, itu ketika kepala ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke situ. Misalnya seringnya, terkhusus kaum wanita sedang pacaran, pakai pacar, pakai daun pacar, atau bahkan lelaki mungkin karena ada uban rambut putih di kepalanya, perlu dia tutupi dengan henna, dengan daun pacar atau semisalnya. Ya ma'ruf namanya henna ini dicampur air kemudian diteplok-teplokkan begitu di kepala sampai dia mengering, menutupi bagian kepalanya. Atau serupa dengan itu termasuk pengobatan di tradisional di Arab sana, di apa, ditutupi, diusapkan di kepala itu madu sehingga semua rambutnya tertutupi madu sampai dia kering. Alhasil yang serupa dengan ini, ketika seseorang tertutupi kepalanya dengan sesuatu, maka dikiaskan oleh fuqaha sama seperti kerudung wanita tadi, seperti imamah lelaki. Walaupun dia bukan kain, tapi sesuatu yang menutupi kepala. Dan terjadi tentunya, perempuan mungkin ingin mewarnai rambutnya dengan daun pacar agar kemerahan, atau lelaki tadi supaya ubannya tertutupi. Nah, dia gunakan itu harus sekian jam agar warnanya lekat ke rambutnya. Misalnya dia pasang itu, dia pakai jam 10, jam 11 siang misalnya, baru boleh dikeramas, dibilas nanti jam 3 masuk asar. Berarti kan lewati waktu duhur. Bagaimana dia wudhunya duhur? Nah, boleh dengan diusap di bagian atas permukaan kepala dia. Nah, maka cukup demikian tanpa perlu dia bilas atau dia bersihkan dulu karena mau sholat. Sama ilahnya masyakoh, kesulitan lah, percuma nanti nggak sempurna mewarnai yang dikehendaki dengan pacar ini atau henna ini. Karena harus sekian jam dibiarkan itu supaya warnanya pekat atau nempel di rambutnya. Serupa dengan itu, kalau seorang wanita dipakaikan atau diikat di bagian kepalanya perhiasan emas, ya mungkin nggak terbayangkan di sini, itu tradisi orang Arab, terkhusus lebih-lebih kalau ketika menikah. Ini mau nikah atau hari-hari resepsi perkawinan dia, perempuan sana tentunya yang berada, kepalanya ditutupi emas. Ini semacam lempengan-lempengan tipis begitu, atau ada yang berbentuk kayak rantai gelang, kalung, berhasil menutupi bagian kepalanya, diikat sini-sini. Sebagian mereka lebih dari itu, nanti sabuk di perutnya juga sabuk emas. Nanti masuk kamar, sebelum masuk dipakaikan di wajahnya juga cadar dari emas. Kalau kamu kesana di Timur Tengah sana melihat ke toko-toko emas, jangan heran ada cadar dari emas, nanti bagian kepala itu emas, sabuk pun emas. Al-muhim, jika itu dipakaikan di bagian kepala dia, dan namanya pengantin, nah gak mungkin untuk dilepas, buyar semua perhiasannya. Memasuki waktu sholat duhur misalnya, sementara kepalanya sudah tertutupi rapat dengan perhiasan-perhiasan ini tadi, maka sama seperti kerudung, seperti imamah, seperti daun pacar ini tadi, juga boleh diusap di bagian perhiasannya, bagian atasnya dengan air. Dan itu semua keringanan hukum yang syariat berikan kepada umatnya. Wafaqakumullah lima yuhibbul wa yardha, wa salatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahi alamin.